Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu ittihafu ulil basar bitta'liqi ala risalati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal ma'lum, kata beliau, bima aranallahu min ayati fil akhaq wa fi anfusina وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله عز وجل. Suatu hal yang معلوم yang diketahui bersama dan perkara yang wadih, yang jelas dari apa yang Allah perlihatkan kepada kita di alam ini, dunia ini, dan juga tentang diri-diri kita, dan itu semua dipersaksikan dalam Al-Quran. Apa itu? Bahwa al-ma'asi, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, itu merupakan sebab turunnya musibah. Dengan makna luas, kita mau bicara apa dalam sejarah yang terjadi di masa dulu, di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu sudah perkara yang tidak butuh diskusi. Tidak butuh diskusi. Nah, hal ini menjadi pelajaran yang berharga dan cambuk bagi kita, agar kita menjauh dari maasi, sehingga tidak ada ucapan, kok bisa kayak gini, kok seperti ini anak, kok seperti ini, kok seperti ini. Gak demikian. Ya iya, subhanallah, ini karena kemaksiatan kita jadi kayak gini, ini karena pelanggaran kita kepada Allah jadi kayak gini. Itu yang ada, sehingga tobat kepada Allah Ta'ala. Maka kejelekan dan maksiat dengan beragam bentuk dan keadaannya itu akan menyebabkan musibah Allah timpakan kepada pelakunya, dan secara umum sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang Allah timpakan ini dari kejelekan, dengan sebab kejelekan yang mereka lakukan. Innamal jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang diperbuat. Yang pasti Allah tidak akan mungkin zalim abadan, yang pasti. Dan Allah juga yang pasti tidak mungkin menyelisih janjinya. Dan yang pasti Allah Maha Adil. Ini penting. Ini akidah yang wajib kita yakini demikian. Dan sebaliknya, kata Syekhul Islam rahimahullah, wa anna qa'ata sabdun nikmah. Ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan sebab turunnya dan datangnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di satu negeri beriman kepada Allah, niscaya Allah buka itu pintu rahmat dari Allah, dari arah langit. Sebab aku sudah beriman. Iman bagian dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azna zakumullah, fa'ihsanul abdi al-amal. Ketika seorang hamba itu beramal baik, beramal soleh, taat kepada Allah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga sababun li'ihsanillah. Ini merupakan sebab Allah akan berbuat baik kepada dia dan membalas kebaikan tersebut. Ikhwati fil din, a'adzana wa jazakumullah. Qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kata Allah, tidaklah apa yang menimpa kepada kalian dari suatu musibah melainkan itu karena ulah tangan-tangan kalian. Karena ulah kalian. Jangan sesali kecuali sesali diri kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak maafkan dari kalian. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini surat apa tadi? Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ini ayat ke-30. Allah menyebutkan ayat tersebut yaitu wa ma asabaka min musibatin, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu ma asaba al-ibada min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa auladihim wa fi ma yuhibbun. Naam. Wa yakunu azizan alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim minas sayyi'at. Allah katakan di ayat ini, kata Sa'di rahimahullah, apa yang menimpa hamba dari suatu musibah, apakah itu mengenai badan-badan mereka, jasad-jasad mereka, atau menimpa harta-harta mereka, atau anak-anak mereka, atau apa saja yang mereka sukai ternyata hilang atau lenyap, dan yang menyebabkan mereka berhasil juga demikian lenyap, yang mereka inginkan, yang mereka sukai itu hilang sirna, terkena musibah. Ini sesungguhnya, kata beliau, sebab apa yang diperbuat oleh mereka dari dosa-dosa yang ada. Illa bisababi ma qaddamat aydihim minas sayyi'ah. Dengan sebab dosa yang mereka lakukan, terjadilah apa yang terjadi, musibah tadi. Makanya subhanallah ya ikhwan, nah kita ini memang wajib bagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah ajarkan dan contohkan kepada kita agar kita demikian. Doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala itu janji Allah untuk mengabulkan. Nah, janji Allah untuk dikabulkan kepada yang meminta di kalangan kaum muslimin. Hanya saja di sana ada mawani, ada hal-hal yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi sesuatu yang memang menjadi penghalang. Doa untuk kebinasaan seseorang dirinya, atau doa untuk apa? Untuk memutus silaturahim. Nah, di antaranya, atau dia mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Nah, bisa terhalangi. Adapun hukum asal, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kalian berdoa kepada-Ku, Aku kabulkan. Pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ada tiga cara. Yang pertama langsung seketika, yang kedua nanti di hari kiamat, dan yang ketiga diselamatkan dari bala. Oleh karena itu di kelanjutan ayat tadi disebutkan wa anna ma yaqullah anhu aktsar. Begitu. Kalau dibandingkan dengan musibah, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan kepada Allah, pemaafan dari Allah itu lebih besar. Kenapa? Fa inna Allah la yudzlimul ibad, Allah enggak mungkin zalim kepada hamba-Nya. Walakin anfusuhum yudzlimun. Hanya saja mereka lah. Naam. Yang berbuat zalim. Nah, ikhwati fiddin, a'azna wa jazakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, innal ladzina tawallaw wa ma asabaka min hasanatin ya faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Surat An-Nisa tadi, surat Asy-Syura ayat ke-30, sekarang surat An-Nisa ayat ke-79. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsika. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, wa ma asabaka min hasanatin ay fid din wad dunya fa min Allah huwa alladhi manna biha. Naam, huwa alladhi manna biha wa yassaraha bi taysiri asbabiha. Ini penting untuk kita renungkan dan kita camkan, bahwa apa saja yang diperoleh oleh hamba Allah dari kebaikan, yang mana kebaikan bermakna luas, kebaikan bermakna luas, yang dinilai baik oleh Allah, yang dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan syar'i. Ketika seorang hamba mendapati itu, nah, baik urusan agama dia maupun dunia dia, kan dia seseorang yang berakidah lurus, itu hasanah kenikmatan dari Allah. Seseorang yang berbanhaj lurus, hasanah, kenikmatan, kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan iya? Naam, itu suatu yang luar biasa ya, ikhwan. Makanya para ulama salaf itu menyatakan, ana tidak tahu mana yang lebih besar kebahagiaannya dan kenikmatannya. Seorang itu masuk Islam dan seorang muslim diselamatkan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang masuk Islam sudah nikmat besar. Naam. Kemudian dia muslim syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kenikmatan seorang manusia masuk Islam luar biasa dan tentunya senang, masya Allah, masuk Islam yang mana agama tidak ada yang berat, pilihannya Islam. Yang mencari selain Islam pasti rugi, pasti nyesal, pasti sesat, sudah tidak mungkin dan pasti tidak diterima oleh Allah Taala. Kenikmatan itu besar. Satu sisi ketika di dalam masuk Islam diselamatkan dari syirik. Allah, nikmat juga, besar juga. Masalahnya ketika dia mati kondisi syirik besar, kelas. Tidak ada tempat yang kecuali di neraka. Dekah. Hal ini bukan membandingkan, tapi betapa nikmatnya seorang muslim ahlu sunnah tauhidnya benar, terhindar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dari siapa? Faminallah. Demikian pula dia mendapatkan rezeki yang halal yang melimpah. Faminallah. Kesehatan badan, faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, memanfaatkan waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah, thalabul ilm, faminallah. Bagi yang berkeluarga mencari nafkah, ikhlas menjalani perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari nafkah, ma'isyah, untuk memberikan makan kepada anak istrinya. Faminallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah dia cari ma'isyah. Dikarenakan tanggung jawab seorang suami itu yang tidak terbebani kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan iya? Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa' bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'dhin bima anfaqu min amwalihim. Bukan min amwalihinna, min amwalihim. Para suami nafkah ketika dia keluarnya itu karena Allah, aku jawab harapannya dapat pahala dari sisi ini dunia. Maka semua nikmat anugerah itu dari Allah dan Allah mudahkan sebab-sebab menuju ke situ. Itulah. Makanya coba aku lihat, aku perhatikan ketika Rasul menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan hambanya kebaikan dengan cara diberi kefahaman terhadap agama Allah. asbab, sebab-sebab untuk dia paham agama Allah, Allah permudah. Ketika Allah menginginkan hambanya itu baik, maka sungguh sebuah kelimatan yang besar ketika seorang muslim dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, belajar menekuni ilmu Al-Quran, ilmu sunnah ala fahmi salafil ummah. Dikala manusia larut dengan aliran sesatnya, yang sufi larut dengan kesufian sesatnya, yang khawarij suka berontak demonstrasi larut dengan demonstrasi keberontakannya, yang mencaci sahabat, mencaci nabi, istri rasul, menghina, larut dengan penghinaan dan sesatnya. Nah, yang bicara ibadah tanpa ilmu, larut dengan bicara tanpa ilmu dan ibadah tanpa ilmunya, ya begitu. Yang sholat, sholat asal sholat, entah telat, entah tidak bukannya sholat, larut dengan itunya, entah benar, entah tidak sholatnya, larut dengan itunya, begitu. Yang tidak sempat ibadah kepada Allah, larut dengan tidak sempat ibadah kepada Allah. Yang menekuni dunia, dunia, larut dengan itunya. Yang bunuh diri, larut dengan bunuh dirinya. Ya, larut dengan bunuh dirinya mereka, tidak kuat. Yang stres, stres, stres. Kenapa? Untuk mengejar pangkat dan kedudukan tidak dapat dan dia kejar. Sehingga rumah sakit jiwa tidak nampung. Pernah kejadian di kota ini, nah, dan di ekspos tidak menampung. Kebanyakan yang stres ketika mencalonkan sebuah calon-calon biasa buat KDP dan jenisnya, dana sudah keluar ratusan juta, gak jadi dana pinjaman, baik, mau ke rumah sakit mana? Sini, aku mohon maaf penuh, sana, mohon maaf penuh, pakai kebanyakan larut dengan itunya. Yang preman, larut dengan premannya. Sedang yang mengaku ahlu sunnah larut dengan pengakuannya. Sementara sunnah berlepas diri darinya, larut dengan itunya. Ini hamba Allah terus taat kepada Allah, sabar di atas agama Allah, sabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqal mustaq. Inna al-islam bada gharib fa sayadhu gharib atur lil ghuraba. Islam itu bermula dari keasingan dan nanti akan kembali kepada keasingan. Berbahagialah, kata Rasulullah, orang-orang yang asing. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang asing tersebut, dijawab alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yang terus dia beramal saleh, berbuat baik. Nah, ketika orang-orang pada rusak akhlaknya, rusak manhajnya, rusak akidahnya, tetap pokok apa yang dikejar, mengejar dunia tidak akan dapat apa yang aku inginkan sehingga puas. Manusia ketika dikasih emas satu lembah, ingin emas lembah berikutnya. Antum tahu ibaratnya manusia ini, ibaratnya manusia ini, ya, nah, dua serigala yang lapar, kelaparan, kira-kira, kemudian ditaruh di sekawanan kambing. Serigala kelaparan ditaruh di sekawanan kambing. Kira-kira ya apa makannya segala itu? Berakus, lapar, nah, ditaruh di sekawanan kambing. Iya, makannya kayak apa kira-kira? Manusia terhadap dunia lebih daripada itu. Apa yang terjadi? Mereka sampai ada selokan ucapan yang batil, cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini kan syaitan. Begitu ada di depannya dia, tinggal banyak berdoa kepada Allah, tinggal banyak minta hidayah dari Allah, tinggal banyak minta taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Ketika di hadapan dia ada dunia, ini kita bicara yang halal. Naam, minta taufik apa? Agar supaya tidak sampai larut meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Agar supaya tersalurkan di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Agar supaya barokah terus. Banyak berdoa dan mengumpat agar semuanya baik, semua kondisinya baik. Jangan dikira ikhwan, nah, bahwa dunia yang diberikan kepada seorang itu kemudian bukan ujian, ujian. Ujian. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azzakumullah, wa ma asabaka min sayyi'atin fid din wad dunya fa min nafsik bi dhunubika wa kasbika wa ma yakhlu anhu akthar. Dan apa yang menimpa kepada kamu, yang terjadi pada diri kamu, kata Allah, dari kejelekan, pelanggaran agama Allah, dunianya juga demikian, kena musibah ini dan sebagainya, itu sebab ulah kamu dari dirimu, sebab dosa-dosa kamu dan kesalahan-kesalahan kamu, kata Allah SWT. Walaupun hakikatnya Allah lebih besar ampunannya, maha pengampunnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, mengabarkan kata Syekh dalam ayat ini, qad fataha li ibadihi abwaba ihsanihi. Allah membuka, yaitu kepada hamba-Nya, pintu-pintu kebaikan. Nah, dan Allah memerintah mereka agar masuk kepada kebaikan yang datang dari Allah dan karunia dari Allah. Masuk situ. Kalian masuk kepada kebaikan yang datang dari Allah dan karunia yang datang dari Allah. Masuk situ kalian. Diperintah oleh Allah. Wa akhbaruhum anal ma'asi mani'atun min fadlih. Dan Allah mengabarkan bahwa perbuatan maksiat itu menghalangi karunia Allah masuk ke dia. Maka kata Syekh rahimahullah, faida fa'alaha al-'abdu, kalau seorang hamba itu berbuat maksiat kepada Allah, fala yarumanna illa nafsah. Jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Kenapa demikian? Fa'innahu ya al-malik li nafsihi, karena dia yang menghalangi diri sendiri, perbuatan dia. Dan dia sendiri yang menghalangi dengan masuk kepada Allah an wusul fadlillah wa dirrih. Dia sendiri yang menghalangi dengan sebab masalah yang dilakukan untuk masuk sampai kepada karunia Allah dan kebaikan Allah kepada dia. Ini yang harus kita renungkan seperti yang tadi disampaikan. Barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita renungkan ayat berikutnya. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum. Nah, dia lain pula awalamna asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ini akan dijelaskan pertemuan yang akan datang. Nah, artinya apa saja yang sebenarnya menimpa kepada seseorang itu dari dirinya, disebutkan di ayat ya surat Al-Imran yang ke-65 surat 65 ini, awalama asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Begitu. Jadi ketika Uhud perang Uhud itu, kok bisa kalah, kok bisa mati sekian? Walaupun pada hakikatnya mereka pun juga menimpa di perang Badar kekalahan yang telak berlipat-lipat ganda. Bisa anna hadha, lihat kekalahan itu anna hadha, dari mana kau bisa betul? Katakan oleh Muhammad SAW, huwa min indian fushikun. Ini karena dari diri kalian melanggar, tidak turun-turun dari gunung. Nah, insya Allah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita ada undangan berlima, khawatir telah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.